Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna. An-naw'u tsani rizqun khas fil qulubi wa taqdiyatuha bil 'ilmi wal imani wa rizqil halal alladhi yu'inu 'ala salahid din. Wa hadha khassun bil mu'minina 'ala maratibihim minhu bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu wa yutimmu subhanahu karamatahu lahum wa mannahu 'alaihim bi idkhalihim yawmal qiyamati jannatin na'im. Qala ta'ala: wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. قد أحسن الله له رزقا. وقال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. لحسن. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah sekalian, kita masih melanjutkan penjelasan tentang nama Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Bahwasanya Allah lah Tuhan pemberi rezeki. Perbincangan kita minggu lalu berakhir pada pembagian rezeki. Bahwasanya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada manusia dibagi menjadi dua bagian. Ada rezeki umum, rizqun am, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, tanpa membeda-bedakan mukmin maupun kafir. Semuanya Allah berikan rezeki, bahkan kepada binatang-binatang pun Allah berikan rezeki. Seluruhnya, bangsa jin, bangsa manusia, ini rezeki umum. Ya, tak ada yang lepas daripadanya. Selama memang makhluk tersebut memiliki nyawa, maka dia memiliki rezeki. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan rezeki yang kedua, dan rezeki ini tidaklah umum. Rezeki yang Allah khususkan untuk orang-orang tertentu saja dari golongan hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh, dan inilah setinggi-tingginya rezeki andai kata manusia mengetahuinya. Banyak manusia menganggap rezeki itu hanyalah harta yang menumpuk, pangkat yang tinggi, jabatan yang kuat dan hebat, ya, kesehatan yang prima. Padahal rezeki ini adalah rezeki tingkat rendah yang semua makhluk berserikat padanya tanpa Allah beda-bedakan. Rezeki yang paling tinggi inilah rezeki yang kedua, yang seharusnya kita curahkan segala daya upaya kita untuk mensyukuri rezeki yang kedua ini dan menjaganya agar tidak hilang. Karena dengan mensyukuri nikmat akan berkekalan rezeki. Apa itu rezeki yang kedua? Berkata Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah tabaraka ta'ala wa hafizah walidahu. An-naw'u tsani, rezeki yang kedua, rizqun khas, rezeki yang khusus. Wa huwa rizqul qulub, itulah dia rezeki yang Allah curahkan kepada hati. Wa taghdiyatuha bil ilmi, rezeki itu berupa anugerah Allah yang Allah berikan kepada hati dengan mengisi hati tersebut dengan materi ilmu. Bil ilmi wal iman, dan iman. Wa rizqil halal, ya, jadi yang namanya ilmu, iman, itu rezeki batin, rezeki yang dalam. Ada rezeki yang zahir. Apa dia? Warizqil halal. Rezeki yang zahir adalah rezeki yang halal berupa harta yang halal yang dia upayakan. Alladhi yu'inu ala salahiddin, harta tersebut membantu dia untuk semakin baik agamanya. Allahu Akbar. Orang-orang kafir hanya mendapat rezeki zahir saja, tak mendapatkan rezeki batin. Orang-orang mukmin Allah berikan kepadanya anugerah rezeki zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahirnya Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kesehatan, kenikmatan hidup, kelapangan rezeki, keridhaan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan baginya rezeki anak, istri, keluarga, kerabat, teman yang baik-baik. Dan batinnya Allah isi hatinya dengan iman, dengan ilmu. Allah bersihkan hatinya daripada segala macam penyakit-penyakit yang mengotori rezeki hati, yang mengotori iman. Allah bersihkan hatinya daripada kesyirikan, kemunafikan, kedengkian, hasad, su'udzan, prasangka buruk kepada makhluk, kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, inilah sebaik-baik rezeki, seutama-utama rezeki. Meski rezeki yang umum tak banyak dimiliki orang-orang semacam ini, sekiranya Allah takdirkan dia tak banyak menerima rezeki yang umum, maka Allah banyakkan padanya rezeki yang khusus ini. Subhanallah. Banyak wali-wali Allah tidak Allah berikan rezeki yang umum secara berlimpah ruah. Syekhul Islam, kata muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, aku tak melihat pada guruku kemakmuran dari sisi zahirnya, tapi ku dapati hatinya begitu luas, hatinya begitu dalam, hidupnya begitu tenang, begitu tenteram. Ya, sehingga apabila kami menghadapi masalah, kami datang kepada beliau, baru saja duduk bersimpuh di hadapan beliau, mendengarkan perkataannya, hilanglah segala macam problematika kehidupan kami. Inilah rezeki yang khusus yang Allah berikan kepada para ulama, para penimba ilmu, orang-orang mukmin yang saleh, yang ridha dengan apa Allah berikan. Ya, apapun rezeki dunia yang mereka peroleh, mereka jadikan sebagai sarana untuk menambah maqam mereka semakin tinggi di mata Allah Jalla wa'ala. Wahada khasun bil mu'minin, inilah rezeki yang khusus Allah anugerahkan kepada orang-orang mukmin belaka. Ala maratibihim minhu, tentunya rezeki ini pun bertingkat-tingkat sebagaimana tingkatan-tingkatan iman. Ada iman yang sempurna, rezeki ini pun sempurna Allah berikan kepadanya. Ada imannya kurang, sekurang seberapa kurang imannya, seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala berikan baginya rezeki yang khusus ini. Ya, semakin kuat imannya, semakin kuat amal salehnya, semakin kuat ilmunya, maka semakin besar rezeki yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, berupa keridhaan yang semakin dalam, ya, kepasrahan yang semakin tebal, ketergantungan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia menjalani dunia hanya sebagai sarana penyeberang yang menyeberangkan dia ke negeri akhirat. Kalau bukan karena takdir ajal kematian, dia ingin segera sampai ke negeri yang abadi. Rezeki ini bertingkat-tingkat. Ya, bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu, sesuai dengan ya hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah. Ya Allah, bagi-bagikan rezeki ini berbeda-beda, dan rahmatnya tak sama sebagaimana tak samanya iman. Al-iman bid'un sab'una syu'batan, iman 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang tertinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, yang terendah menyingkirkan yang membahayakan di jalan. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat, maka rezeki ini pun bertingkat-tingkat pula. Fabaina muqillin wa mustakthir, ada yang sedikit dapat, ada yang banyak dapatnya. Subhanallah. Yang paling tinggi mendapatkan rezeki khususnya adalah para nabi. Ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan baginya rezeki kenabian, tak ada yang lebih hebat daripada rezeki kenabian. Subhanallah. Di bawah para nabi adalah orang-orang yang semacam nabi, dari golongan orang-orang saleh, as-siddiqun. Di bawahnya adalah para syuhada, di bawahnya para salihin. وَيُتِمُّ سُبْحَانَهُ كَرَامَتَهُ لَهُمْ, dengan rezeki khusus inilah Allah sempurnakan kemuliaannya, kedermawanannya kepada mereka. وَمَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِإِدْخَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, di dunia Allah berikan mereka surga, berupa ketenangan jiwa, ketentraman hati, ketergantungan yang kuat kepada Allah, keridhaan dengan apa yang telah digariskan Allah. Ya, sehingga kenikmatannya ada tatkala berzikir mengingat Allah Jalla wa Ala. Baik berzikir dengan lisannya, berzikir dengan amal saleh, berzikir dengan menimba ilmu. Ya, ketenangannya ada dengan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala di dunia dan di akhirat. Kata Asy-Syaikh rahimah hafizahullah, dan hari kiamat biidkhalihim yaumul qiyamati jannatan na'im, Allah berikan mereka rezeki berupa surga, kebun-kebun yang kekal abadi selama-lamanya, mereka menikmati apapun yang terdapat dalamnya. Subhanallah. Ya, kenikmatan abadi berupa taman-taman di surga, surga-surga, istana-istananya, sungai-sungainya, bidadarinya. Ya, inilah rezeki paling puncak yang Allah berikan bagi mereka sebagai balasan dengan segala macam amal saleh mereka di dunia. Yang tertinggi daripada rezeki tersebut adalah berjumpa, berdialog, melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqah. Barang siapa yang beriman, beramal saleh, Allah masukkan dia ke dalam surga-surga berupa taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya selama-lamanya. Ini adalah kenikmatan abadi, tak berkesudahan. Semua kenikmatan di bumi berkesudahan. Ada taman-taman yang cantik, ada. Sungai-sungai indah, ada. Ya, setengah mati kita ke sana. Kadang-kadang letih di jalan, 4 jam baru sampai ke taman-taman yang indah. Sungai-sungai yang begitu eloknya, kadang-kadang lembah, ngarai, gunung. Lihat kawahnya, lihat pepohonannya. Sebelumnya kita ada capek sampai ke sana. Inilah dia taman-taman dunia. Sampai di sana kita nikmati udara segar, kita makan, kita minum, bersenang-senang, puas, capek, letih. Setelah letih tergeletak, pulang ke rumah 4 jam, 5 jam, sampai rumah keletihan, tidur. Ya, inilah dia yang namanya kenikmatan di dunia. Kita tinggalkan keindahan tersebut, mencapainya dengan keletihan, ya, menikmatinya dengan keletihan, dan tak abadi pula. Subhanallah. Kadang-kadang sampai tempat yang indah yang kita impikan, qadarullah, sebagian orang masuk ke dalam sumur, afwan, masuk ke dalam sungai, tenggelam, jatuh ke lembah ngarai, mati, selfie-selfian, ya, ditangkap ular, ditangkap buaya. Inilah rezeki apa? Dunia. Tak ada hakikatnya. Tapi di sini surga-surga yang padanya ada kebun-kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai, air sungainya tak pernah habis-habisnya, air sungainya tak pernah jorok sebagaimana air sungai di dunia. Subhanallah. Ya, kekal selama-lamanya. Tak kita tinggalkan taman itu sebagaimana kita tinggalkan tempat-tempat indah di dunia ini. Subhanallah. Qad ahsanallahu lahu rizqah. Sungguh Allah benar-benar memberikan baginya rezeki yang terbaik. Ini rezeki apa? Umum atau khusus? Khusus. Ini yang kita cari. Jadi Ustaz, gak usah kita kerja di dunia ini. Salah. Kerja juga kita. Nanti setelah ini salah pengertian antum. Terduduk semua di sebelum aja. Diusir sama pengurus nanti. Tetap kita bekerja karena kita masih hidup. Berusaha. Ya, tapi semuanya sarana. Dengannya kita bisa menyembah Allah Jalla wa'ala. Dengan dunia ini kita berinfak, berderma, menyambung silaturahmi, tetap bekerja. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab." Itulah peringatan, yaitu Quran. Yang datang kepada kita ini peringatan bagi orang yang mau mengingat, petunjuk. Dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, lahusna ma'abin, sungguh ada tempat yang terbaik kembalinya kelak. Allahu Akbar. Tapi belum lagi tiba masanya, kita masih di dunia. Kita disuruh bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah engkau dengan hukum ketentuan Tuhanmu. sabar dengan al-hukmu syar'i. Sabar dengan ketentuan Allah berupa hukum-hukum syariat, perintah-perintahnya kita patuhi, larangannya kita jauhi. Ya. Dan sabar dengan hukum al-kauni, al-qadari. Sabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-kauni, musibah Allah timpakan berupa penyakit, sabar. Harta yang berkurang, sabar. Istri yang cerewet, sabar. Anak-anak yang degil, sabar. Ya. Inilah namanya kesabaran terhadap ketentuan kauni Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam, sabar, penyakit dan lain-lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal lil muttaqina la husna ma'ab." Sungguh bagi orang-orang bertakwa ada sebagus-bagus tempat kembali. Apa dia? Jannati adnin. Surga-surga. Ya. Taman-taman jannatu adn. Ya, surga-surga adn. Mufattahatan lahumul abwab. Akan terbuka bagi mereka kelak pintu-pintunya pada hari yang telah Allah tentukan. Subhanallah. Muttaki'ina fiha. Mereka di sana akan berleha-leha, bersandar pada dipan-dipan, nyantai. Ya. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Sampai mereka santai, nyandar-nyandar. Ya, di atas dipan-dipan. Didatangkan kepada mereka berbagai macam buah. Bayangkan Anda berada pada kebun yang begitu indah. Kebun apel ada padanya, kebun anggur ada, ditata dengan rapi. Ya, betapa indahnya. Anda sambil santai-santai dibawakan kepada Anda apel yang ranum, apel dan buah-buahan lain, anggur yang merah, yang manis. Subhanallah. Anda sandar-sandaran ya di taman-taman, di rumputan, rumput yang hijau. Ada percikan-percikan air. Indah enggak? Bayangkan aja indah. Masih bayangkan, belum lagi pergi ke sana. Ini di taman-taman di dunia. Subhanallah. Ya, di surga tentunya buah-buahannya sempurna. Di dunia dibawakan upadanya. Ini saat apel makan busuk. Di dunia. Tapi di surga tak ada apel yang busuk, tak ada anggur yang asem. Nampak kita cantik anggur setengah mati, besar-besar. Makan di rumah asem. Dunia. Ya. Semua buah-buahannya kadang sudah dikasih apa? Zat lilin, dikasih formalin. Dunia. Subhanallah. Surga? Tidak. Yad'una fiha bifakihatin kathira. Dengan berbagai macam buah dihadirkan kepada mereka. Ya. Mereka hanya mengatakan subhanakallahumma ya Allah, engkau maha suci. Di benak mereka apa yang ada Allah datangkan. Subhanallah. Tak perlu minta-minta. Kadang-kadang duduk di restoran mahal, restoran mewah. Ya, panggil pelayannya, kadang nunggu setengah jam udah tambah lapar kita lagi. Subhanallah. Ini tak perlu panggil-panggil pelayan. Apa dalam hati kita? Kita hanya mengatakan subhanakallahumma, datanglah dia. Allahu Akbar. Kathiratin wa syarab. Ada minum-minuman pula. Minuman yang banyak, buah-buahan yang banyak. Jus-jus yang lezat-lezat. Subhanallah. Ya. Jus-jus dunia menambah kadar gula. Ya, semakin naik. Tidak sama dengan jus-jus akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Allahu Akbar. Tak hanya sekadar rezeki berupa makanan-makanan, minuman-minuman. Bahkan rezeki syahwat yang Allah berikan kepada mereka. Makan-makan aja pun tak enak, tak ada pasangan. Subhanallah. Tak ada istri-istri. Sedihlah yang tak punya istri. Subhanallah. Di dunia ini. Makan-makan sendiri. Minum-minum sendiri. Menikmati kenikmatan dunia sendiri. Sedih. Malam hari kedinginan. Subhanallah. Peluk lebantal guling. Apa enaknya? Walaupun kau berada di istana-istana megah, tak ada manfaatnya, tak ada enaknya. Karena kebutuhan badan bukan hanya butuh makan, butuh minum, butuh pelampiasan syahwatmu. Ya Allah halalkan dengan jalan yang halal, menambah pahalamu. Subhanallah. Di surga tidak Allah hanya berikan kepada mereka makanan minuman. Allah berikan mereka pasangan-pasangan yang tak tanggung. Bidadari-bidadari surga yang mudah-mudah. Tak ada yang tuek-tuek. Subhanallah. Yang mudah-mudah. Yang cantik-cantik jelita. Satu bidadari diturunkan ke bumi ini. Tak perlu kita beli mahal-mahal parfum lagi. Seluruh bumi harum. Dengan harum tubuhnya. Allahu Akbar. Itu satu bidadari. Subhanallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahum qasiratut tarf," dan mereka di sisi mereka ada qasiratut tarf, bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan matanya, tak jelalatan kecuali kepada suami-suaminya yang halal. Di dunia banyak perempuan cantik, mirip-mirip bidadari, mirip aja ya. Tapi matanya jelalatan, godai orang, godain kita dong, Bang. Di dunia. Subhanallah. Ya, baru sebentar berhubungan WA udah keluar uang. Bang, kayaknya ada sesuatu yang enak nih, Bang. Subhanallah. Jumpa Bang nanti di 21, 22, 23. Belum lagi nanti macam-macam. Masih mau dengan dia sudah habis harta ludes. Ya, inilah bidadari apa? Dunia. Baru sebentar kawin jelalatan matanya ke sana kemari. Lihat mangsa. Bentar lari tinggalkan suami. Subhanallah, berselingkuh. Inilah perempuan-perempuan dunia yang tak saleh tentunya. Kalau yang saleh, istri antum tak seperti itu insyaallah. Adapun di surga, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Qasiratut tarfi. Mereka bidadari-bidadari surga yang menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Atrabun. Mereka sebaya. Subhanallah. Ya. Dalam kemudahan yang sebaya satu sama lain. Ya, sempurna kenikmatan yang perlu di surga. Ya, andai kata kenikmatan dunia segala macam diberikan tapi mendapatkan pasangan yang tak sebaya, subhanallah. Ya, dalam pengertian ya, kita lagi segar bugar, pasangan kita sudah tua renta, apa rasanya kenikmatan hidup? Tak ada. Subhanallah. Ya. Dan semuanya pasti menua. Tapi di surga sana tak ada yang menua. Allah kembalikan masa muda yang sempurna, utuh selama-lamanya. Tak berkurang masa mudanya. Di dunia ini gagah-gagah pun kita, ganteng-ganteng, tengok putuh, ya Allah gagahnya dulu aku masih muda. Tengok sekarang di kaca, nangis awak, ya Allah. Dah mulai bersebar ruban. Dulu gagahnya semua orang lihat kita, subhanallah, air liurnya keluar lihat kita. Sekarang nengok kita, air matanya keluar nengok kita. Subhanallah. Inilah dunia. Di surga tidak. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Ini yang dijanjikan untuk kalian nanti kelak, bukan sekarang, pada hari perhitungan. Inna hadza la rizquna. Inilah rezeki dari kami. Ma lahu min nafad. Rezeki yang tak berkeputusan, tak berkesudahan. Allahu Akbar. Nas'alullah tabaraka ta'ala al-jannah. Kita berharap daripada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Naam. Wa qad haddara subhanahu 'ibadahu min al-insingali bi rizqi dunya al-fani an rizqi al-akhirati al-baki. Fa qala subhanahu: ma 'indakum yanfadu wa ma 'inda Allahi baq. Wa qala ta'ala: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقد حذر سبحانه عباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan hamba-hambanya jangan sampai kesibukan dunia mereka, kesibukan mencari rezeki dunia yang fana ini, yang akan berakhir ini, berkesudahan ini, membuat dia lalai untuk mengumpulkan rezeki akhirat yang dia kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Allah ingatkan kita. Dan kebanyakan wallahi demi Allah manusia lalai daripada rezeki akhiratnya, sibuk dengan rezeki dunianya. Allahu Akbar. Kok datang bulan puasa, ya Allah, betapa dahsyatnya rezeki Allah alirkan kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Banyak orang sibuk ketika puasa. ya berjualan segala macam jualan, tapi lupa dengan rezeki akhiratnya. Subhanallah. Dan begitu kebanyakan manusia lalai dengan rezeki dunia ini, sibuk kesana kemari mencari rezeki, lupa salat, tertinggal salat, terluput salat, lupa ngaji. Semakin banyak rezekinya, semakin lupa ngaji, semakin banyak lupanya ngaji. Subhanallah. Tak lagi datang majlis ilmu, tak bersimpuri majlis ilmu. Semakin banyak karyawannya, semakin banyak pula ya kelupaannya terhadap bekal akhiratnya. Sibuk ngurusi perusahaan, ngurusi karyawan, ngurusi macam-macam, lupa dengan rezeki akhiratnya, lupa menimba ilmu, lupa beramal saleh, bersilaturahmi, banyak lupanya. Ya, inilah orang yang merugi. Allah ingatkan agar kita jangan sampai melupakan rezeki akhirat yang abadi karena sibuk mengejar rezeki dunia yang fana ini. Allah berfirman, ma indakum yanfadu, apa yang ada pada kalian itu akan binasa, berkesudahan, berakhir, fana. Apapun rezeki yang kita dapatkan, binasa, berkesudahan, ada masanya, ada tempohnya, rezeki tersebut dicabut Allah tabaraka taala dengan berbagai macam sebab, ya, diambil Allah kembali dengan berbagai macam sebab. Tak ada yang abadi. Kesehatan, rezeki, ada masanya Allah cabut kesehatan tersebut. Malahu, ya, ma indakum yanfad, yang ada pada kalian itu akan fana, berakhir, berkesudahan. Wa ma indallahi baq, apa yang ada pada Allah itu yang kekal. Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi kalian begitu tergila-gila dengan kehidupan dunia ini, kalian mendahulukan segala macam kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat dialah negeri yang kekal abadi, yang terbaik. Subhanallah. Sungguh merugi orang sibuk dengan dunia lupa akhiratnya. Merugi. Allahu Akbar. Tak lagi dia ingat masjid, lewat aja depan masjid. Pulang balik lewat masjid, tak singgah dia. Subhanallah. Ya, ada iklan ditampilkan besar-besar. Ya, kami tak sedih ketika dia kehilangan sandal di masjid. Yang kami sedih adalah sandal-sandal yang tak pernah ke masjid terlihat. Subhanallah. Banyak orang hilang sandal di masjid, subhanallah. Dia heboh. Yang lebih heboh adalah yang tak pernah nampak sandalnya di masjid. Allahu Akbar. Bukan karena dia kaki ayam ke masjid, bukan. Emang tak mau ke masjid. Semua gunung dia daki, semua lautan dia seberangi, ke masjid tidak, lewat-lewat saja. Allahu Akbar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah negeri yang terbaik dan kekal. Naam. Wal aakil la yusghiluhu rizqud dunya wa in kathura anil ghayati allati khuliqa li ajliha. وأوجد لتحقيقها وهي عبادة الله وإخلاص الدين له كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعاقل, orang yang berakal, bahasa kasarnya orang yang waras. Ini orang waras nih, kalau enggak ini berarti enggak waras, dia gila dia. Wal aqil, orang berakal, orang yang waras. Siapa mereka? Ya, apakah yang punya gelar profesor, doktor itulah orang berakal? Bukan. Ya, siapa orang berakal? La yushghiluhu rizqud dunya wa in kathura anil ghayati allati khuliqa li ajliha. Adalah orang yang tak dapat dunia yang banyak yang dia miliki menyibukkan dia sehingga lalai dengan negeri akhirat. Subhanallah. Ini orang cerdas. Banyak pun rezekinya tak membuat dia lalai daripada negeri akhirat. Ya. Wa in kathura, rezeki dunianya tidak membuat dia lalai dengan mengumpulkan rezeki akhirat, bekal akhirat. Subhanallah. Wa in kathura 'anil ghayati allati khuliqa li ajliha, tak lupa dia tujuan apa dia diciptakan Allah. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk rezeki dunia ini. Ini sarana saja. Sehingga kesenangan kita ada pada dunia gemerlapnya ini. Subhanallah. Ini sarana saja. Sarana supaya sampai ke negeri akhirat karena kita harus menyeberangi dunia ini. Tak bisa tanpa menyeberangi dunia, dan dunia kita butuh bekal. Bekal itu harus kita cari. Ya, agar sampai kepada tujuan negeri akhirat dituntut. Bukan malah semua daya upaya dikerahkan untuk menjadikan dunia ini sebagai tujuan kita, akhirat pun yang abadi kita lalai. Banyak manusia lupa untuk apa dicipta. Pergilah antum, berpetualanglah, jalan-jalanlah ke jodoh sana, pasar jodoh. Lihatlah malam hari, buka mata, jam 12 ada enggak orang kira-kira di pasar jodoh sana? Sudah ada. Jam 9 pun sudah ada. Padahal paginya nanti baru orang berjual beli. Subhanallah, tak tidur. Jalanlah antum, perhatikan baik-baik. Ada orang kalau bisa lebih 24 jam, lebih 24 jam dia bekerja. Antum tengok malam-malam, buka mata antum, pinggir-pinggir jalan. Subhanallah, kita lihat orang, subhanallah, tak tidur. Apa yang dijualnya? Kadang hanya jual bensin-bensin. Hanya jual sedikit, entah apalah, makan-makan ringan. Bisa dihitung berapa isinya itu. Mungkin tak sampai 3 juta, 4 juta. Semalaman suntuk dia menunggu rezeki. Ya enggak? Enggak pernah antum perhatikan itu, tiap pagi lewat. Lihat kan? Hati kita, ya Allah, tak tidur malam mereka. Ngerinya mencari rezeki. Subhanallah. Sampai tertidur di bangku itu, kesian lihatnya. Allahu Akbar. Ya, kalau dapat ada 28 jam sehari semalam, 28 jam itu dia kerja. Subhanallah. Ya. Lupa lalai untuk apa dia diciptakan. Allahu musta'an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Abdul Razak rahimahullah tabaraka ta'ala, mereka lupa untuk tujuan apa mereka diciptakan, untuk apa mereka diadakan. Ya, untuk mewujudkan apa mereka itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diwujudkan Allah untuk tujuan beribadah. Litahqiqiha wa hiya ibadatullah. Tujuan kita diciptakan untuk menjadi hamba bagi Allah. Inilah tujuan kita diciptakan. Wa hiya ibadatullah wa ikhlasud dinillah, memurnikan segala macam ketundukan hanya kepadanya. Naam. Qara'ta hadha. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah pernah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadatiku. "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tak butuh rezeki yang ada pada mereka. Kata Allah, aku tak butuh dolar galian. Allah tak butuh dolar, tak butuh euro galian, tak butuh rezeki kalian. Allah tak butuh. Allah tak butuh kalian berikan makan, Allah tak butuh makan. Hanya Tuhan-Tuhan yang batil yang butuh makan, diberikan sesaji, macam-macam. Allah tak butuh. Tabaraka ta'ala, tak butuh makanan, tak butuh rezeki, tak butuh uang. Tak bisa disogok. Tuhan-Tuhan sayang Allah kadang-kadang dikasih uang tiap hari. 2000 perak dikasihkan pagi, nanti malam hari kasih lagi 2000. Tuhan-Tuhan batil. Subhanallah. Allah tak butuh rezeki, tak butuh makan. Wa ma uridu an yut'imun, aku tak pernah inginkan mereka agar memberiku makan. Innallaha huwar razzaq, karena dialah Allah pemberi rezeki. Apa yang ada pada kita semua darinya. Dzul quwwatil matin, dan dialah pemilik kekuatan yang begitu dahsyat. Subhanallah. Naam. Bal yaj'alu dzalika sabilan linaili ridallahi wa bulughi jannatin na'im. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تكيا كمل. جعلنا الله من عباده المتقين وأورثنا بمنه وكرمه جنات النعيم إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا الله. Tetapi orang berakal menjadikan semua rezeki yang dilimpahkan Allah kepadanya sebagai jalan mencari ridha Allah. Banyak-banyak pun uang, kok tak tahu untuk kebaikan, rugi. Subhanallah. Bakhil, kikir dia untuk kebaikan. Sibuk melampiaskan syahwat dirinya semata. Lupa orang-orang sekitarnya, lupa kerabat, lupa tetangga. Untuk apa? Subhanallah. Nanti mati tinggal semua uangnya, hartanya. Orang berakal menjadikan segala rezeki Allah berikan kepadanya, kesehatannya, pangkatnya, jabatannya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa bulughi jannatin na'im, sebagai sarana agar sampai ke surga yang abadi, jannatun na'im. Jannati adnin, dialah surga jannatu adn, kebun-kebun yang indah-indah. Allati wa'ada ar-rahmanu ibadah, itulah yang dijanjikan Allah yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Bil ghaib, janji yang masih ghaib bagi kita, tak tampak oleh kita itu sekarang. Subhanallah. Karena itulah beriman kepada perkara ghaib merupakan modal yang sangat besar mendapatkan keridhaan Allah SWT. Karena banyak orang tak beriman dengan perkara ghaib. Kalau antum bilang padanya, akhi, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Cobalah antum sana sholat. Mana dia tak tampak. Malas orang. Jangankan 2 rakaat sebelum subuh, subuhnya pun dia malas. Subhanallah. Kenapa? Tak beriman dengan perkara ghaib. Bersedekah akan dilipatkan gandakan harta, mendapatkan ridha Rahman. Tak percaya dia. Mana ada yang ada hartaku berkurang. Tak percaya dengan perkara ghaib. Subhanallah. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sungguh janji Allah pasti akan datang. Sekarang ini hanyalah berita. Subhanallah. Ini hanyalah ilmu belaka. Yang kita yakini, ilmu yakin. Wallahi wallah, akan datang ilmu ini berubah menjadi ainul yakin. Dengan mata kepala kita melihat apa yang janjikan ini. Nampak kitalah surga-surga, jannatun na'im, taman-tamannya, istana-istananya, bidadarinya. Subhanallah. Tak sabar kita, akhirnya pun kita masuk ke sana. Kita rasakan surga itu. Sampailah kita pada derajat yang terakhir daripada derajat ilmu itu. Sampailah kita kepada haqqul yaqin. Oh, ini rupanya dulu janjikan Allah. Tak bohong para da'i-da'i itu. Tak bohong para rasul. Benar janji mereka. Capek kami dulu belajar, ternyata tak bohong janjinya. Benar. Ya, daripada sibuk dengan gambar-gambar jalan-jalan itu yang banyak janji. Ya, gambar-gambar jalan-jalan itu paling banyak janji. Bersih, suci, muda, energik. Banyak ceritanya. Tak usah tengok-tengok. Janji Allah pasti benar. Ini yang kita pegang. Ya. Subhanallah. La yasma'una fiha lagwan, dalam surga itu mereka tak pernah mendengarkan kata-kata yang sia-sia. Kadang-kadang di dunia ini hebat kali pun kita kadang dibentak-bentak orang juga. Ya, tak tahu kita atau dia tak tahu siapa kita, dibentak-bentak orang, tak peduli orang. Kenikmatan di dunia ini bercampur dengan kotoran. Subhanallah. Kadang-kadang kita ke tempat-tempat yang indah, telinga kita kotor dengan lagu-lagu. Subhanallah. Lagu-lagu yang mendatangkan maksiat. Cantiknya alam yang Allah buat, pantai-pantai yang indah terganggu dengan kemaksiatan. Orang berbuat maksiat di sana, pakaian-pakaian yang tak beres. Subhanallah. Perkataan yang sia-sia. Itulah taman-taman dunia ini. Subhanallah. Ya. Adapun negeri akhirat surga, la yasma'una fiha lagwan, tak ada mereka mendengar padanya sedikit pun kata-kata yang sia-sia. Apalagi kotor. Kata-kata kotor, caci maki, upat mengupat. Illa salama, yang mereka hanya dengarkan adalah segala macam kata-kata yang selamat daripada segala macam kejelekan. Allahu Akbar. Walahum rizquhum fiha, dan mereka mendapatkan rezeki dalam surga tersebut. Bukratan wa asyiyah, tiap-tiap pagi dan petang ada rezeki Allah berikan kepada mereka. Bahkan rezeki yang tak berkeputusan. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina, itulah surga yang kami akan wariskan kelak kepada hamba-hamba kami, hamba-hamba kami. Man kana taqiyya, khusus bagi mereka yang bertakwa saja. Ja'alana Allah min ibadihil muttaqin, semoga Allah menjadikan kita dari golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Wa awrathana bimannihi wa karamihi jannatin na'im, semoga Allah anugerahkan kepada kita dengan karunia-Nya, kasih sayang-Nya, surga jannatun na'im. Innahu tabaraka ta'ala sami'un mujib, dialah Allah Tuhan yang maha mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian pagi kita. InsyaAllah kalau masih ada umur kita yang panjang, minggu depan kita akan lanjutkan kepada pembahasan nama Allah berikutnya, Al-Ahadul Wahid. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.